Marilah kita renungkan makna dari kebangkitan. Sudahkah kita rasakan buah dari kebangkitan? Bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari penindasan, bangkit dari kezaliman, bangkit dari